Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam amma ba'd ayyuhal ikhwah rahimakumullah jami'an, kita melanjutkan pembacaan kitab Fathul Majid syarah dari kitab Tauhid. Kita belum selesai dari membaca keterangan beberapa ayat yang belum selesai. Insyaallah kita melanjutkan. Qala rahimahullah. Was-sirat, yaitu pada ayat wa anna hada sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqu bikum an sabilihi. Kita sudah lewat. Was-sirat at-tariq. Sirat itu ditafsirkan dengan at-tariq, jalan. Alladhi huwa dinul Islam. Yang dia itu adalah agama Islam itu sendiri. Mustaqiman, ya, yang lurus. Nusiba alal hal, dinasabkan bacaan kata mustaqiman dengan fathatain, dengan fathatain diduakan fathanya, itu dinasabkan karena kedudukan kata ini dalam kalimat itu sebagai hal, maka hal itu adalah mansub. Wa ma'nahu, maknanya adalah mustawiyan qawiman la'in wajaja fihi, lurus, tegak, tidak ada kebengkokan padanya. Itu namanya apa? Mustaqiman. Jadi jalan yang lurus. Jalan yang lurus itu lebih gampang ditempuh dan tidak bingung daripada jalan yang apa? Memiliki cabang-cabang. Itu sudah ma'ruf. Walaupun ada yang ngeyel tinggalkan. Ya. Jadi kalau orang-orang yang aklani itu dikasih tahu seperti ini, dia mencoba mencari celah-celah untuk tidak percaya kalau jalan yang lurus itu jalan yang apa? Gampang. Nah, buktinya jalan tol katanya begitu. Jalan tol itu lurus, malah justru enggak boleh ngantuk. Nah, itu beda. Kan itu maksudnya. Itu kamu nempuh jalan bukan dengan kecepatan yang seperti mobil itu, ya jalan seperti mana jalan, daripada jalan yang lurus itu gampang untuk ditempuh. Ya. Taib. Fa amara bittiba'i tariqihi alladhi taraqahu 'ala lisan Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syara'ahu wa nihayatuhu al-jannah. Maka Allah memerintahkan untuk mengikuti jalannya, yang jalan tersebut di atas lisannya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Allah telah mensyariatkannya, yang ujungnya akhirnya itu adalah surga. Jalan tadi, yang kalau kita menempuh jalan tadi, itu nanti akan berakhir dengan apa? Surga. Makanya Ibnu Qayyim al-Jauziyah dalam kitab yang lain disebutkan bahwa as-siratul mustaqim di dunia itu sama dengan as-siratul al-mustaqim fil akhirah. Jadi kalau orang sudah menempuh jalan yang lurus di dunia, itulah yang akan menjadi jalan yang lurus di akhirat nanti. Ketika seorang menyeberang jembatan sirat yang ada di atas punggung neraka jahanam yang akan menuju ke surga, dia tidak akan mengalami kesulitan karena dia telah menempuh as-sirat mustaqim di dunia. Ya. Watasa'ab atau watasa'abat minhu turukun. Maka bercabang-cabang daripadanya jalan-jalan. Faman salaka al-haddata najah. Maka barang siapa yang menempuh jalan keselamatan, dia akan selamat. Wa man kharaja ila tilkal turuq afadat bihi ila nar. Maka barang siapa yang keluar dari jalan yang ada akan membawa dia ke dalam api neraka. Ya. Jadi dia keluar menempuh jalan-jalan yang banyak tadi, dari jalan yang lurus, maka dia akan dibawa ke dalam api neraka. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, wala tattabi'u subula fatafarraqu bikum an sabilihi. Maka janganlah kalian mengikuti jalan-jalan, maka akan mencerai-beraikan kalian dari jalannya yang lurus. Ai tamil intaha. Yaitu membelokkan kalian dari jalan yang lurus. Ya, memang menempuh hidup itu penuh dengan ujian. Ya. Tantangan itu betul-betul datang pada kita silih berganti. Baik yang kita rasakan maupun tidak. Baik yang besar maupun kecil. Itu ujian kehidupan. Dan itu ujian itulah yang akan menjadikan seorang itu sukses atau tidak dalam kehidupan ini. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah yang menciptakan kehidupan dan kematian untuk menguji kalian, di manakah di antara kalian yang paling baik amalannya. Ini paling baik ya. Berarti perbandingannya itu sama apa? Kalau dikatakan paling baik, perbandingannya apa? Dengan yang baik. Kalau orang bilang baik, perbandingannya apa? Buruk, jelek. Tapi kalau bilang paling baik, itu perbandingannya bukan yang jelek. Perbandingannya dengan yang baik. Berarti di antara yang baik itu ada yang paling baik. Itu kalimat. Ya. Sehingga yang kita cari itu adalah amalan yang terbaik yang kita dapatkan dalam kehidupan ini. Ukurannya apa, Mas? Ukurannya ketika kita meninggal itu dalam keadaan apa? Itu ukurannya. Makanya dalam kehidupan selama kita masih hidup berarti ada ujian yang kita hadapi. Wa rawa Ahmad wa Nasa'i wa Darimi wa Ibnu Abi Hatim wal Hakim wa Shahahahu. Warawahu Muhammad ibn Nasr al-Marwazi fi kitab al-i'tisam bi sanadin sahihin. Ya. Imam Ahmad, Imam Nasa'i, Ad-Darimi, Ibn Abi Hatim, Imam Al-Hakim, dan beliau mensahihkan hadis ini, dan juga Muhammad ibn Nasr al-Marwazi, Al-Imam al-Marwazi, di dalam kitabnya al-i'tisam dengan sanad yang sahih. An Ibni Mas'ud dari Abdullah Ibn Mas'ud radhiyallahu an, dia berkata, jadi Ibn Mas'ud menceritakan perbuatan Nabi yang dia lihat. Ini hadis juga yang sahabat melihat perbuatan Nabi, tidak ucapan Nabi tetapi perbuatan Nabi. Khatta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khattan biyadih. Kata Ibn Mas'ud radhiyallahu an, Nabi pernah membuat garis, satu garis di tangannya. Kira-kira tangannya itu mana, Mas? Di tangannya. Tangan itu kalau diucapkan secara mutlak dari sini sampai sini saja, dari pergelangan itu tangan. Kalau tidak dijelaskan, maka tangan itu seperti ini aja. Kira-kira gambarnya di sini apa di sini, Mas? Nah, itu apa? Itu sudah kebiasaan manusia. Itu apa? Ya. Tsumma qala, kemudian Nabi bersabda, "Hada sabilullahi mustaqiman." Garis yang lurus satu tadi, Nabi mengatakan inilah jalan Allah yang lurus. Thumma khatta khututan an yaminin dalikal khat wa an shimalihi. Kemudian Nabi SAW menggaris-garis khutut, garis-garis di sebelah kanan dari garis yang lurus tadi, garis-garis yang banyak, dan garis-garis yang banyak pula di sebelah kirinya. Jadi kalau menjelaskan dengan gambaran, itu pasti akan memberikan apa? Pengaruh yang besar. Kemudian Nabi melanjutkan, Tsumma qala, kemudian Nabi mengatakan, hadihi subul, jalan-jalan yang banyak tadi, di samping kiri dan kanan, jalan yang lurus satu tadi, laisa minha sabilun illa wa alaihi syaitan. Tidaklah dari jalan-jalan itu ada satu jalan di antara jalan itu semuanya, satu jalan itu di jalan yang banyak semua tadi, itu ada syaitannya. Jadi, jalan-jalan itu setiap jalannya itu ada syaitan. Semua jalan yang ada tadi itu ada syaitannya. Yada'u ilaih, yang syaitan itu mengajak kepada jalan tadi. Thumma qara'a, kemudian Nabi membaca ayat, wa anna hada sirati mustaqiman fattabi'u, dan sungguhnya ini adalah jalanku yang lurus, maka ikutilah jalan tersebut. Wala tattabi'u subula fatafarraqu bikum an sabilihi, maka janganlah kalian mengikuti jalan-jalan yang di sebelah kiri dan kanan tadi yang banyak, maka akan memecah belah, mencerai-beraikan kalian dari jalan yang lurus. Berarti hadis tadi memerlukan tafsir dari ayat ini. Tafsir dari ayat ini. Wa an mujahid, dari mujahid, wala tattabi'u subula, dan janganlah kalian mengikuti jalan-jalan. Qala al bid'ah was subuhat. Jadi mujahid menafsirkan, janganlah kalian mengikuti jalan-jalan itu, yaitu jalan berupa kebid'ahan-kebid'ahan dan subuhat-subuhat, kerancuan-kerancuan dalam berpikir yang menyesatkan manusia. Ya. Ini termasuk jalan yang menyimpang. Qala al-Allamah Ibnu Qayyim rahimahullah taala, berkata al-Allamah Ibnu Qayyim semoga Allah merahmatinya, wal nadhkur fi siratil mustaqim qawlan wajizan. Ya, hendaklah kita menyebutkan tentang as-sirat al-mustaqim, jalan yang lurus itu, dengan ucapan yang ringkas. Fa innan nas qad tanawwa'at ibaratuhum anhu bihasabi sifatihi wa muta'alliqatihi. Karena manusia itu mereka sungguh telah berbilang atau bermacam-macam ibarah mereka tentang as-sirat al-mustaqim sesuai dengan sifat-sifat siratul mustaqim itu, dan juga berkaitan dengan keterkaitan-keterkaitan yang berkaitan dengan as-siratul mustaqim. Artinya manusia memiliki pandangan yang banyak tentang kalimat apa? As-siratul mustaqim. Kemudian Ibnu Qayyim mengatakan, wa haqiqatuhu syai'un wahidun. Tetapi hakikatnya, walaupun mereka memiliki pandangan yang banyak terhadap as-siratul mustaqim, hakikatnya itu satu saja sebenarnya. Wa huwa, yaitu tariqullahi alladhi nasabahu li ibadihi musilan ilaih. Yaitu jalannya Allah yang Allah bentangkan, yang Allah hamparkan untuk hamba-hambanya untuk sampai kepadanya. Itu intinya. Itu kata Ibnu Qayyim. Yaitu jalan as-sirat mustaqim itu jalan yang mengantarkan hamba-hambanya untuk sampai kepada Allah. Wala tariqa ilaihi siwa, tidak ada jalan lain yang sampai kepada Allah. Balit turuq kulluha masdudun alal khalqi. Bahkan jalan-jalan yang banyak tadi semuanya itu tersumbat, tertutup atas makhluk atau hamba ini. Illa tariqahu alladhi nasabahu alal alsuni rusulihi. Kecuali jalan yang telah Allah bentangkan di atas lisan-lisan para rasulnya. Berarti di sini ada isyarat dari keterangan Ibnu Qayyim bahwa apabila kita ingin menempuh jalan yang lurus, itu harus mengikuti ajaran yang disampaikan oleh para rasul. Karena memang para rasul itu diutus untuk menyampaikan apa? Syariat Allah di zamannya. Dan Nabi kita, Rasul yang terakhir itu untuk seluruh umat dan seluruh zaman. Artinya siapa saja yang mendapati syariat yang dibawa Nabi SAW, maka dia harus mengikutinya. Yang sebelumnya dia mengikuti syariat Nabi-Nabi sebelumnya, dia hidup dan datang Nabi SAW membawa risalah ini, dia harus ikut kepada Nabi SAW. Tidak hanya mengakui, tapi harus mengikutinya. Kalau dia masih hidup. Ya. Baik. Kemudian. Waja'alahu musilan li'ibadihi ilaih. Yang Allah telah menjadikan jalan tadi sebagai bentuk yang menyampaikan hamba itu kepada Allah. Wa huwa ifraduhu bil ibadah. Yaitu maksudnya hamba tersebut mengesakan Allah di dalam ibadahnya. Wa ifradu rasulihi bi ta'ah, dan mentauhidkan rasulnya dalam ketaatan mengikutinya. Itu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Itu mentauhidkan, mengikuti satu-satunya tuntunan kepada Nabi SAW. Ya. Fala yusyrik bihi ahadan fi ubudiyatihi. Maka tidak ada kesyirikan kepada Allah dengan seorang pun di dalam peribadahan kepadanya. Wala yusyrik bi rasulihi sallallahu alaihi wasallam ahadan fi taatihi. Tidak ada syirikat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam seorang pun di dalam hal ketaatan kepada Rasul, mengikuti Rasul. Fajarrid at-tauhid wa yujarrid mutaba'at ar-rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka murnikanlah at-tauhid dan murnikanlah dalam hal mengikuti kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, itu makna dari kalimat apa? La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah atau Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah atau Dar Rasulullah. Asyhadu an la ilallah wa asyhadu anna Muhammad. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya. Baik. Mana annanya? Wa hadha kulluhu madmunu syahadah an la ilaha illallah. Dan ini seluruhnya itu terkandung pada syahadat an la ilaha illallah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah saja. Wa anna Muhammadan Rasulullah. Dan sungguhnya Muhammad itu adalah utusan Allah. Semua itu terkandung pada dua syahadatain. Fa ayyu shay'in fussira bihi as-siratu al-mustaqim. Maka apa saja maka ditafsirkan dengannya, yaitu as-sirat al-mustaqim. Fa huwa dakhilun fi hadain al-aslain. Yaitu masuk pada dua pokok ini. Sirat al-mustaqim itu ditafsirkan kayak apapun, itu dikembalikan kepada dua pokok ini. Orang akan mengatakan saya berada di atas siratul mustaqim. Maka ditafsirkan dia itu apa? Menjalani dua pokok ini. Yaitu apa? Syahadatain. Karena semua itu kembali kepada syahadatain. Bagaimana orang itu berada di atas siratul mustaqim tapi dia tidak mengikuti Rasul SAW. Bagaimana orang itu dikatakan siratul mustaqim kalau dia tidak mentauhidkan Allah dalam peribadahannya. Berarti kalimat as-siratal mustaqim itu kembali kepada dua asal ini, itu syahadatain intinya. Maka orang yang masuk Islam ketika bersyahadat, itu syahadatain, dia mengerti, harus mengerti maksud dari syahadatain itu apa. Dia harus kembali kepada dua pokok ini dalam semua kegiatan amal ibadah dia. Kalau tidak, maka dia belum berada di atas as-sirat al-mustaqim. Taib. Wa nuktah dalik. Maka inti dari permasalahan itu, an tuhibbahu biqalbika. Yaitu engkau mencintai Allah dengan hatimu. Wa turdihi bijuhdiki kullihi fala yakunu fi qalbika maudi'un illa ma'muran bihubbihi. Maka engkau akan mencari ridhanya dengan kesungguhanmu seluruhnya, maka tidak akan terjadi di dalam hatimu tempat kecuali kemakmuran dengan mencintai Allah Subhanahu wa taala. Jadi sumber kita itu mentauhidkan Allah, di antara sumbernya itu adalah mencintai Allah dengan sepenuhnya. Ketika seorang itu betul-betul mencintai Allah dengan tingkat kecintaan yang puncak, maka dia akan mentauhidkan Allah dalam ibadah. Maka di sini dikatakan oleh Syekh demikian. Wa la yakunu lak iradatun illa muta'alliqah bimardatihi. Dan tidak terjadi padamu kehendak kecuali berkaitan dengan ridha Allah Subhanahu wa taala. Kehendakmu itu dikaitkan dengan ridha-Nya Allah. Apakah amalan saya ini diridhai oleh Allah atau tidak? Itu maksudnya. Iya. Yang kita cari di kehidupan ini dalam amalan apa, Mas? Ridha Allah. Kalau tidak diridhai, tinggalkan. Itu intinya. Maka ridha Allah itu perkara yang kita cari. Dan orang masuk ke dalam surga itu dengan apa? Ridwan. Ridwanullah. Dengan ridha Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sini dikata oleh Syekh qala rahimallah, fal awwal yahsulu bi tahqiqi syahadati alla ilaha illallah. Yang pertama, untuk memperolehnya dengan merealisasikan syahadat alla ilaha illallah. Harus kita realisasikan. Ya, yang kedua, wa tsani yahsulu bi tahqiqi syahadati anna Muhammadan Rasulullah, yaitu memperoleh dengan merealisasikan syahadat anna Muhammad Rasulullah, bahwa Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Wa hada huwal huda wa dinul haq. Kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah itu adalah al-huda dan dinul haq. Al-huda itu ilmu yang bermanfaat. Wa dinul haq amal soleh. Jadi huwalladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Dialah Allah yang mengutus rasulnya dengan petunjuk, itu ilmu nafi, ilmu yang bermanfaat. Wa dinil haq amal soleh. Berarti ilmu yang bermanfaat itu akan menghasilkan amal soleh. Wa huwa ma'rifatul haqqi wal amalu bihi, yaitu mengenal kebenaran dan beramal dengan kebenaran tadi. Wa huwa ma'rifatu ma ba'athallahu bihi rasulahu atau rasuluhu wal qiyam bihi, yaitu mengetahui apa yang dengannya Allah telah mengutus rasulnya, itu rasulahu, wal qiyam bihi, dan menjalaninya. Fakul ma'syi'ta minal ibarat allati hada akhiyatuha wa kutbu rohaha. Jika engkau kehendaki, katakanlah dengan ibarat-ibarat yang ada, yaitu bahwa syahadatain tadi itu merupakan kendali dan porosnya. Kendali dan porosnya. Maka ketika kita akan mengatakan as-sirat al-mustaqim, maka kembalinya pada dua syahadat tadi. Ya. Demikianlah yang dijelaskan oleh Syekh. Qala rahimahullah. Wa qala Sahal ibnu Abdillah. Alaikum bil athar was sunnah. Wajib atas kalian berpegang kepada al-athar dan sunnah Nabi SAW. Fa inni akhafu annahu sayati an qalilin zamanun. Aku khawatir akan datang tidak lama lagi zaman idza dzakara insanun annabiyya sallallahu alaihi wasallam wal iktida'a bihi fi jami' ahwalihi. Apabila seorang menyebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mengikuti Nabi pada seluruh keadaannya, dammuhu wa naffaru anhu wa tabarra'u minhu wa adulluhu wa ahanuhu, maka orang yang tadi mengajak manusia untuk mengikuti Nabi SAW tersebut, itu akan mereka akan mencelanya, mereka akan menjauhkan manusia daripadanya dan akan berlepas diri daripadanya, menghinanya dan melecehkannya. Dan ini perkara yang mujarab, telah teruji. Ketika seorang itu berpegang teguh kepada agama ini di dalam kehidupan masyarakat atau lingkungannya, pasti dia akan dicela. Minimal manusia akan lari daripadanya. Ya. Itu sudah pasti. Tapi bukan berarti kita diam. Ya, karena kita adalah manusia yang dikeluarkan untuk berdakwah, betul nggak mas? Iya. Jadi bukan kemudian ada orang dari diri kita, kemudian kita ya sudah, enggak. Kita juga diberikan oleh syariat ini untuk berdakwah kepada mereka. Ya, berdakwah. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar dan seterusnya. Kalian dikeluarkan adalah apa? Untuk manusia. Itu kalian sebagai umat yang terbaik dikeluarkan untuk manusia. Itu mengajak kepada yang ma'ruf, mencegah daripada yang munkar dan seterusnya ayatnya. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah. Katakanlah ini jalanku, ad'u ila Allah. Ala basiratin ana wa manittaba'ani. Ini juga dalil. Katakanlah ya Rasul, itu Nabi SAW, inilah jalanku, itu jalan Rasul SAW. Ad'u ila Allah, aku mengajak manusia kepada Allah. Ala basiratin, di atas ilmu, hujjah, dalil. Siapa itu? Ana wa manittaba'ani. Saya dan yang mengikuti aku. Siapa yang mengikuti Nabi SAW? Kita. Berarti kita punya tugas apa? Dakwah. Baik, ya. Ya, itu demikian. Jadi ini adalah satu sisi. Dari sisi yang lain, kita berusaha untuk manusia itu apa? Mereka kembali ke jalan lurus, mengikuti Rasul Sallam dan mereka taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Kemudian selesailah kita dari pembahasan ini, dari keterangan ayat-ayat yang telah kita baca kemarin. Tapi kita menyambung langsung. Baik. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, telah berkata penulis, semoga Allah merahmatinya. Qala ibn Mas'udin, itu Abdullah bin Mas'ud, sahabil jalil. Berkata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, man arada ayyan dura ila wasiyati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam allati alaiha khatamuhu falyaqra qawlahu ta'ala. Barang siapa yang ingin memandang, yang dur itu memandang mas ya. Memandang itu berarti tidak sekedar melihat, tetapi apa? Menatapi. Makanya kalau kamu mau menikah itu, dalam syariat Islam itu, biar enggak kecewa, enggak kecele gitu ya. Itu apa mas? Nador dulu, yaitu yang dur. Nador, bukan ro'a. Kalau ro'a melihat saja. Lihat seksama apa yang kamu inginkan, apa yang kamu suka daripadanya, boleh dilihat. Dari kepalanya, rambutnya, ada? Rambutnya dikasih kuning-kuning, nah, ada? Apalagi mas, nah, tangannya, enggak apa-apa, yang kamu memang dengan demikian kamu ingin menikahinya. Nah, manusia laki-laki punya kesukaan macam-macam. Nah, sudah mantap, baru menentukan, jadi apa enggak? Nah, itu yang benar. Tapi jangan hanya sekedar mau lihat saja, karena apa namanya penasaran, itu dilarang. Kalau kita mau nador itu niatnya ingin apa? Menikahi, walaupun mungkin nggak jadi karena belum cocok. Tapi bukan sekedar mau melihat saja, itu haram, nggak boleh. Nah, hati-hati ya. Nah, ini yang dur. Maka perhatikanlah kepada wasiat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang berada di atas cincinnya, cincin setempelnya, cincin setempel. Karena Nabi SAW itu punya cincin. Pakainya di mana? Jari apa? Manis. Jari manis itu mana? Ini. Ya. Stempel. Cincin ada stempelnya. Berarti ada tulisan di situ. Ya, stempel itu kan berarti tulisan. Memang Nabi sengaja membuatnya untuk memberikan apa namanya penguatan terhadap surat menyurat dan seterusnya. Nah, cincin stempel Nabi itu bertuliskan apa? Muhammad Rasulullah. Bicara tulisnya Muhammad Rasulullah. Cincin ada tulisan Muhammad Rasulullah. Tulisannya piye iki? Hah? Diukir memang diukir. Jadi stempel kan diukir. Karena enggak stempel ya enggak jadi ukiran, enggak jadi stempel. Maksudnya letak kalimat Muhammad Rasulullah itu gimana letaknya dalam tulisan itu? Sudah pernah dapat belum? Nah, di atas apa? Ayah di atas. Masa di bawah cincin? Ya cincin di atasnya. Tulisan Muhammad Rasulullah itu bagaimana cara menulisnya? Dari bawah ke atas. Jadi Muhammad paling bawah, Rasul, kemudian Allah di atas. Paham enggak? Tulisannya begitu. Jadi Muhammad paling bawah, kemudian Rasul tengah, Allah paling atas. Harus tahu juga. Nanti terbalik antum bikin stempel tulisan Muhammad Rasulullah, terbalik nanti. Maka hendaklah dia membaca firman Allah Ta'ala, Qul ta'alau atlu ma harrama rabbukum alaikum. Nah, ini sebagaimana ayat yang telah kita baca sebelumnya, tapi di sini ada riwayat lain. Itu kata Rasul, kemarilah kalian, aku akan bacakan apa yang Allah atau Rabb kalian telah mengharamkan atas kalian. Ila qawlihi, sampai firman Ta'ala, wa anna hada sirati mustaqiman fattabi'u. Sebagaimana yang telah kita baca. Baik. Syarah keterangan, qauluhu Ibnu Mas'udin huwa Abdullah Ibnu Mas'ud Ibnu Ghafil. Dia adalah Abdullah Ibnu Mas'ud Ibnu Ghafil bi mu'jamah wa fa'in. Jadi di situ ghainnya mu'jamah, ghainnya itu ada titiknya. Jadi asalnya itu tulisan ghain itu hanya seperti ain, itu asalnya. Dikasih titik, bedakan dengan apa? Ain. Asalnya bahasa Arab tidak ada titiknya. Ba tidak ada titiknya. Nun tidak ada titiknya. Tapi di sini mu'jamah artinya ain yang bertitik, namanya apa? Ghain. Kemudian ada huruf fa-nya, berarti dibaca ghafil. Lawannya kalau disebutkan dalam istilah muhmalah. Kalau muhmalah itu tidak ada titiknya. Gitu. Kemudian Ibnu Hubaib Al-Hudali Abu Abdurrahman. Berarti kunyah Abdullah bin Mas'ud itu apa? Abu Abdurrahman. Itu kunyahnya. Kunyah itu nama apa namanya? Nama kunyah. Bahasa Indonesia apa, Mas? Kunyah. Happy. Bahasa Indonesia apa, Mas? Kunyah atau kunyah? Kunyah kayaknya ya, nama kunyah, bukan kunyah, kunyah. Bukan ngunyah-ngunyah ya. Nah. Kunyah itu masudira min abi au ummi au apa lagi, Mas? Paman. Apa paman? Au ammi, au khali, au apa lagi? Nah, semua yang disandarkan kepada ummi, abi, apa namanya? Ammi, khal, itu semua namanya kunyah. Itu pendapat yang rajih. Walaupun dalam istilah bahasa Arab yang disandarkan kepada ummi dan abi itulah kunyah. Tetapi dalam syariat kita lebih dari itu. Yang disandarkan kepada siapa? Kepada paman, kepada bibi, kepada paman dari pihak laki-laki, paman dari pihak perempuan, semuanya itu disebutnya apa? Kunyah. Baik. Kemudian sahabiyun jalilun minas sabiqin al-awwalin min ahli Badar. Sahabat yang mulia dari golongan orang-orang yang pertama masuk Islam. Ini termasuk Abdullah bin Mas'ud. As-sabiquna al-awwalun minal muhajirin wal ansar. Ini masuk Abdullah bin Mas'ud. Dari orang yang menyaksikan perang Badar. Keutamanya apa, Mas? Orang yang masih menyaksikan perang Badar. Menyaksikan bukan melihat perang Badar begitu. Ikut perang dengannya, bukan menyaksikan menonton, bukan ikut dalam peperangan. Itu apakah ahli jannah, surga? Ahli Badar. Ya. Wa Uhud juga perang Uhud. Wal Khandaq perang Khandaq, masyaallah. Wa bai'ati Ridwan, bai'ah Ridwan. Wa min kibari ulama'is sahabah, bagian dari pembesar para ulama di kalangan sahabat. Jadi di kalangan ulama para sahabat dia termasuk kibarnya, pembesarnya. Ya. Kemudian ammarahu Umaru ala Kufah. Di zaman Umar, ketika Umar menjadi khalifah, Umar memerintahkan Abdullah bin Mas'ud sebagai amir di daerah Kufah. Kufah di mana? Kufah di mana, Mas? Ayo. Jadi Irak apa Irak? Irak. Irak. Kufah itu berada di negeri Irak. Kufah. Ya. Ini negerinya orang-orang berilmu di zaman apa? Di zaman tabi'in. Ini Kufah ini. Kemudian wa mata sanah isnatain wa thalathin radhiyallahu an. Beliau meninggal pada tahun 32 minal hijrah atau minal hijriyah. Ya. Tahun Islam ya. Baik, berarti beliau dengan Nabi SAW terpaut sekitar berapa tahun, Mas? Artinya Rasul meninggal, kemudian beliau sekitar 22 tahun kurang lebih setelah beliau baru meninggal. Wa hadha al-athar rawahu at-Tirmidzi wa hassanahu. Ini at-Tirmidzi ini adalah orang ajam ya, masya Allah. Athar ini riwayatkan Imam at-Tirmidzi dan Imam Tirmidzi menghasankan athar ini. Jadi athar itu lebih umum dari hadis. Athar itu bisa dari kalangan tabi'in riwayatnya atau dari kalangan sahabat atau juga dari Nabi SAW sendiri. Itu lebih umum. Tapi kalau dibilang hadis itu dari Nabi SAW. Baik. Wa Ibnul Mundhir, Ibnu Mundhir, wa Ibnu Abi Hatim, wa Tabrani, wa Nahbi Nahwihi. Ya, semua meriwayatkan dengan semisal riwayat dari Abdullah bin Mas'ud tadi. Wa sababu hadzal qaul, punya antum ada semua di situ? Wa sababu hadzal qaul ada? Enggak ada. Ada, punya antum ada? Ayah. Ada yang enggak ada? Ada yang sakot. Coba, kita baca. Wasababu hadal qaul wallahu alam. Sebab ucapan ini Allah yang mengetahuinya, ma rawahul Bukhari fi sahihi. Apa yang telah diriwayatkan Imam Bukhari dalam kitab sahihnya, itu sahih Bukhari, An Ibni Abbas radhiyallahu anhu, dari Ibni Abbas semoga Allah meridhai keduanya, qala lamastadda bin nabiyyi waja'uhu. Tatkala Nabi itu mengalami sakit yang sangat keras. Qala, berkata Nabi, i'tuni bi kitab. Berikanlah aku kitab. Aktub lakum kitaban la takhtalifu ba'dahu. Aku akan menuliskan bagi kalian satu kitab, satu tulisan yang kalian janganlah kalian berselisih setelahnya. Qala Umar, berkata Umar bin Khattab radhiyallahu an, inna Nabi sallam ghalabahul wajah. Bahwa Nabi sallam saat itu sakitnya telah mengalahkannya, artinya beliau sakit keras. Wa indana kitabullah hasbuna. Dan di sisi kita sudah ada kitab Allah, itu Al-Qur'an, dan itu sudah mencukupi kami. Fakhtalafu wa kathurul laqti. Ya. Maka kemudian kalian berselisih dan banyak pendapat, banyak suara. Qala kumu anni, pergilah kalian dariku. Hanya pergi. La wala yambagi indi at-tanazu. Tidak sepatasnya di sisiku itu adanya pertengkaran. Karena kita sudah memiliki kitabullah. Kata Umar bin Khattab ketika melihat Nabi itu sudah mendapatkan sakit yang sangat. Ya. Fa kharaja Ibnu Abbas yaqul, kemudian keluarlah Ibnu Abbas, kemudian dia berkata, innar razayyah kullar razayyah. Sesungguhnya sandaran itu pada setiap sandaran. Artinya sandaran itu bahwa sungguhnya membutuhkan sandaran. Ya, itu maksudnya bahasanya. Mahala baina Rasulillah wa baina kitabihi. Itu sandaran itu apa? Itu apa yang diantara Rasul SAW dan kitabnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi sandaran itu pada Rasulullah SAW dan juga kepada Al-Qur'an. Faqala Ibnu Mas'ud, berkata Ibnu Mas'ud, man arada ayyan dura ila wasiyati Muhammad SAW alati 'alaiha khatamuhu ila akhir hadis. Maka kemudian Abdullah bin Mas'ud berucap peristiwa ini, yaitu barang siapa yang hendak memandang, melihat dengan seksama kepada wasiat Muhammad SAW yang di atas, berada di atas stempelnya, stempel cincinnya. Itu demikian sebagaimana dijelaskan di atas. Wa qala ba'duhum, berkata sebagian mereka, ma'nahu man arada ayyang dura ilal wasiyatin lati ka'annaha kutibat. Itu barang siapa yang hendak melihat kepada wasiat yang seolah-olah telah ditulis, wa khutima, dan telah dikhatamkan, dicap, distempel atasnya, falam tughayyar walam tubaddal, maka tidaklah berubah dan tidaklah dikurangi. Fal yaqra, maka hendaklah membaca ayat yang telah kita sebut di atas, kul ta'alau, dan seterusnya. Ini menceritakan sebab keluarnya daripada cerita tentang hadis ini atau asar ini. Baik. Sabbaha bil kitab alladhi kutiba tsumma khutima. Maka di sini diserupakan dengan kitab karena telah ditulis dan telah distempel. Falam yuzid fihi walam yangkus. Maka tidak ada tambahan padanya dan tidak dikurangi. Fa innan Nabi sallam lam yusi illa bi kitabillahi ta'ala. Karena maka sungguhnya Nabi SAW itu tidaklah berwasiat kecuali dengan kitab Allah Ta'ala. Ya. Ya, ini keterangan ya tentang ucapan Ibnu Mas'ud ini. Kenapa ucapan ini muncul dengan apa yang telah kita baca di bawahnya tadi. Jadi kita lanjutkan. Qala rahimahullah, kama qala fima rawahu Muslim. Sebagaimana telah berucap yang demikian itu pada apa yang diriwayatkan Imam Muslim rahimahullah. Wa inni tarikun fikum ma in tamassaktum bihi lan tajillu kitaballah atau kitabullah. Dan sungguhnya kata Nabi SAW, aku meninggalkan pada kalian yang apabila kalian berpegang teguh dengannya, kalian tidak akan tersesat, yaitu kitabullah. Ini juga mendukung terhadap wasiat Nabi SAW, yaitu Nabi berwasiat dengan apa yang diwasiatkan oleh Allah, yaitu apa? Kitabullah. Wasiatnya dengan Kitabullah. Wa qad rawa Ubadah ibn Samit, dan telah meriwayatkan juga Ubadah ibn Samit radhiyallahu an, qala Rasulullah SAW, ayyukum yubayyi'uni ala haula'i al-ayat al-thalath. Juga riwayat yang lain dari Ubadah ibn Samit, berkata Rasulullah SAW, siapa di antara kalian yang akan membayat kepadaku atas tiga ayat ini? Tsumma tala qaulahu. Kemudian beliau membaca ayat sama seperti itu. Qul ta'alau atlu ma harrama rabbukum 'alaikum. Ini masih mengkisahkan tentang riwayat-riwayat tentang ucapan Nabi SAW tentang ayat tadi. Hatta faradha min thalathil ayat, sampai selesai dari tiga ayat itu. Tsumma qala. Kemudian Nabi berkata, wa man waffa bihinna fa ajarahu 'ala Allah. Barang siapa yang menunaikan tiga ayat tadi, ya, maka Allah akan memberikan ganjaran padanya. Wa man intaqasa minhunna shay'an fa adrakahu Allahu bihi fid dunya kanat 'uqubatuhu. Barang siapa yang mengurangi dari tiga ayat tadi, hanya tidak mengamalkannya, maka Allah akan mendapati dia di kehidupan dunia ini dengan siksaannya, hukuman kepadanya. Perhatikan tiga ayat, ya. Wa man akharahu ilal akhirah, barang siapa yang menundanya sampai ke akhirat, kana amruhu ilallah, maka urusan itu kembali kepada Allah. In sya'a akhadahu wa in sya'a afa anhu. Kalau Allah kehendaki, Allah menyiksanya di akhirat. Kalau Allah menghendaki, Allah mengampuninya. Maha Allah itu maha apa? Maha pengampun. Asalkan apa, Mas? Antum sampai akhirat bawa dosa yang banyak, dosa besar, dosa kecil, dosa besar, Allah itu berkehendak menyiksa atau Allah berkehendak mengampuni? Asalkan mati, meninggal dalam keadaan apa? Tidak berbuat syirik. Kehendak di bawah kehendak Allah semua. Bisa Allah mengampuni. Maka kita berharap kepada Allah agar kita termasuk orang-orang yang diampuni kesalahan-kesalahannya. Tetapi syaratnya apa? Meninggal dalam keadaan apa? Tidak mensyirikkan Allah. Apakah kita tidak pernah berbuat syirik kepada Allah? Di antara kita? Sekarang mau tanya. Kan dilarang berbuat syirik kepada Allah, betul enggak? Tapi apakah kita selamat dari berbuat syirik kepada Allah? Belum tentu. Bisa jadi kita juga berbuat syirik kepada Allah. Tapi yang dituntut dalam syariat adalah seorang terjatuh dalam kesyirikan, kemudian apa? Bertobat. Iya. Semua manusia tidak menjamin dirinya selamat dari berbuat syirik kepada Allah. Tetapi yang dituntut dalam syariat, ketika kita terjatuh dalam kesyirikan, sebelum kita meninggal, kita apa? Bertobat. Terjatuh lagi, bertobat lagi. Terjatuh lagi, bertobat lagi. Kemudian kita meninggal dalam apa? Tidak berbuat syirik. Itu. Bukan kemudian kita bebas dari kesyirikan. Enggak. Nah, satu, ilmu minim kita dalam hal macam-macam kesyirikan. Minim dalam masalah perbuatan-perbuatan Allah. Makanya kita bisa saja terjatuh dalam kesyirikan. Maka bertobat kepada Allah dari kesyirikan sebelum meninggal, itulah merupakan perkara yang dituntut dalam syariat. Baik. Cepat ya, Bapak. Fa amma man utiya kitabahu bi yaminihi fa sawfa yuhasabu hisaban yasira. Adapun orang yang diberikan catatan amalnya dari tangan kanan, maka dia akan dihisab dengan hisabannya apa? Ringan. Hisabannya ringan kayak apa? Inilah Kata Aisyah kepada Nabi SAW, apa itu hisab yang ringan? Kata Nabi, setelah hadis maknanya, itu orang seorang hamba datang kepada Allah. Diperlihatkan dosa-dosanya, kesalahan-kesalahannya. Sampai hamba itu mengatakan, aku celaka. Karena melihat dosanya sudah setumpuk itu. Tapi kata Allah berfirman pada orang tersebut, ya, semua itu telah aku ampuni di dunia, setelah hapus di dunia. Nah, kalau sudah dihapus dunia, sudah enggak ada masalah lagi sudah. Itulah hisab yang ringan. Maksudnya dia tidak dihisab lagi dengan kesalahannya, tapi dia telah diampuni di dunia. Coba. Itu keutamaan tauhid namanya. Keutamaan orang tidak berbuat syirik. Allah dengan kehendak Allah, Allah mengampuni dia. Itu keutamaannya. Ya. Insya Allah akan datang hadis-hadisnya. Kemudian, rawahu Ibnu Abi Hatim wal Hakim wa shahahu wa Muhammad Ibn Nasr fil I'tisam, yaitu Al-Marwazi. Bagaimana telah sebutkan tadi. Qultu, itu Syekh Abdurrahman bin Hasan Al-Syekh berkata rahimahullah, wa li anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam lam yusi ummatahu illa bima wassahum bihi Allah ta'ala ala lisanihi wa fi kitabihi alladhi anzalahu. Dan oleh sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak berwasiat kepada umatnya kecuali dengan apa yang Allah telah mewasiatkan kepada mereka dengannya melalui lisannya nabinya di dalam kitabnya dan juga dalam kitabnya yang telah Allah turunkan, yaitu Allah berfirman, tibyana likulli syai wa huda wa rahmah wa busra lil muslimin. Al-Qur'an itu sebagai tibyanan, menjelaskan kepada segala sesuatu sebagai petunjuk, rahmat dan kabar gembira bagi orang-orang muslim. An-Nahl ayat 89. Wa hadhil ayat wasiyatullah taala wa wasiyatu rasulih sallallahu alaihi wasallam. Ayat ini tibyana likulli syai dan seterusnya itu wasiat Allah dan juga wasiat rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Karena rasul itu berwasiat dengan apa yang Allah wasiatkan. Itu dalilnya. Ya. Gimana? Sudah selesai dari pembahasan ayat atau yang telah kita baca ayat-ayat di atas dengan berbagai riwayat tentang munculnya ucapan Nabi SAW ini. Masih punya waktu. Saya kita baca beberapa kalimat dari ucapan musannif berikut ini. Kita sambung ya. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala, berkata penulis semoga Allah merahmatinya, wa an Mu'ad ibn Jabal, dari Mu'ad ibn Jabal radhiyallahu an, semoga Allah meridhai beliau. Qala kuntu radifa an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ala himar. Dahulu aku dibonceng oleh Nabi SAW di atas keledai. Masya Allah ya. Yang membonceng Mu'ad itu Nabi. Bukan Mu'ad yang membonceng Nabi, tapi Nabi yang membonceng Mu'ad. Di atas kendaraan himar. Himar itu kendaraan, termasuk kendaraan yang apa ya, rendah ya. Dari semua kendaraan yang ada di padang pasir. Kalau unta disebut dengan Safinatus Sakhra, unta itu Safinatus Sakhra, itu perahu padang pasir, itu unta. Kalau himar ini binatang yang bodoh, tolol, ngeyel. Kemudian apa ya? Pokoknya kalau dia sudah enggak mau berbuat sesuatu, dia tidur, ditendang-tendang pun tetap tidur gini, dipukul pun tetap tidur. Itu himar. Kalau jalan pun apa? Pelan. Makanya demikianlah apa yang dicontohkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan kendaraan himar ini. Faqala li, kemudian sambil dibonceng Nabi SAW, ya, sambil membonceng Mu'ad, Nabi pun berkata, ya Mu'ad, wahai Mu'ad, atadri ma haqqullah 'alal ibad, apakah kamu mengetahui apa hak Allah atas hamba-hambanya? Apa hak Allah atas hamba-hambanya? Itu hak Allah yang harus ditunaikan oleh hamba-hambanya. Itu maksudnya. Berarti kewajiban hamba itu menunaikan hak Allah. Wa ma haqqul ibad Allah, dan apa hak hamba-hamba itu terhadap Allah? Itu apa? Apa hak daripada hamba-hamba itu yang pasti ditunaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, memberikan sesuatu kepada hambanya? Itu maksudnya. Qultu Allahu wa rasuluhu a'lam. Maka Mu'ad menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Qala, berkata Nabi SAW, haqqullahi 'alal ibad ayya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'an. Hak Allah terhadap hamba-hambanya adalah agar mereka hamba-hamba itu beribadah kepada Allah saja, mentauhidkan Allah dalam ibadah mereka, wa la yusyriku bihi syai'an, dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Itu hak Allah atas hamba-hambanya. Kewajiban kita beribadah kepada Allah saja dan tidak menyekutukan Allah. Wa haqqul ibad 'ala Allah, dan hak hamba-hamba atas Allah, alla yu'adziba man la yusyriku bi syai'an. Allah tidak akan menyiksa, tidak akan mengadab orang yang tidak berbuat syirik kepada Allah dengan suatu apapun. Qultu, aku berkata, Mu'ad mengatakan, ya Rasulullah, ya Rasulullah, afala ubasyirun nasa, apakah tidak saya memberikan kabar gembira kepada manusia? La tubasyirhum fayattakilu, janganlah engkau memberikan kabar gembira pada mereka, maka mereka pun akan apa? Bertawakal, artinya tidak melakukan amalan. Ya, seperti itu saja. Artinya saya sudah cukup dengan tauhid, tidak perlu kesyirikan, selesai. Nanti mereka akan demikian. Padahal syariat ini tidak hanya seperti itu. Disuruh untuk apa? Beramal dengan amal soleh yang banyak. Ya. Akhrajahu fi sahihain. Hadis ini dikeluarkan dalam kitab Sahihain Bukhari Muslim. Insyaallah. Syarah keterangan. Hadal hadis fi sahihain, ya. Hadis ini dalam kitab Bukhari Muslim. Min turuk, dari jalan-jalan yang banyak. Wa fi ba'di riwayatihi, pada sebagian riwayatnya, nahwun mimma dakarahul musannif. Ya, pada sebagian riwayat dari jalan yang banyak itu seperti apa yang disebutkan oleh penulis di sini, yaitu apa yang kita baca. Sekarang kita baca sedikit, ya, insyaallah. Wa Mu'ad, Mu'ad itu sopo? Huwa ibnu Jabal. Huwa ibnu Jabal. Ibnu Amr atau ibnu Amr ibnu Aus al-Ansari al-Khazraji. Itu ibnu Jabal, ibnu Amr, ibnu Aus al-Ansari al-Khazraji. Masyaallah, Ansar Khazraj. Ya. Abu Abdurrahman, kunyanya siapa? Abu Abdurrahman. Sahabiyun masyhurun, seorang sahabat yang terkenal. Min a'yanis sahabah, dari sahabat yang terkemuka. Syahida Badran, beliau juga ikut dalam perang Badar. Wa ma ba'daha, dan perang-perang setelahnya. Wa kana ilahi al-muntaha fil ilmi wal ahkam wal Qur'an radhiyallahu an. Dan beliau memiliki kemampuan mumpuni dalam ilmu, dalam hukum-hukum, dan juga dalam masalah Al-Qur'an. Masyaallah. Mu'ad bin Jabal radhiyallahu an. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, berkata Nabi SAW tentang Mu'ad, Mu'adun yufsyaru yawmal qiyamah amamal ulama'i biratwatin. Bahwa Mu'ad akan dikumpulkan pada hari kiamat di depan para ulama dengan satu langkah di depan para ulama, yaitu bi khutwatin. Itu satu langkah menunjukkan keutamaan Mu'adz menjabat. Di sini ada beberapa kalimat ya yang menjelaskan tentang kalimat rotwah. Kita baca dulu. Qala fil qamus, ini qamus al-muhit mungkin, wala alam shohab. Ya. Wa rotwah itu artinya al-khutwah, langkah. Wa sarafun minal ard, itu tempat yang tinggi dari bumi, yang mulia. Wasuai'atun minaz zaman, itu berjalannya dari waktu. Wa da'wah, da'wah wal qatrah, yaitu mengembara. Wa ramiyatun bisaham, dan juga lemparan dengan panah. Au nahwu mil au madal basar, atau sejarak satu mil atau sepanjang mata memandang. Itu maksudnya birotwa tadi, selangkah, selangkah itu diukur dengan satu mil atau sejauh mata memandang. Warati al-alim ar-rabbani, atau juga dalam kalimat yang lain dalam kamus itu ar-rati dijelaskan al-alim, seorang alim yang berilmu, ar-rabbani yang mendidik. Ilmu seorang yang mendidik, berilmu dan mendidik, itu namanya rabbani. Alim rabbani artinya seorang alim yang mendidik, menterbiah. Intaha. Wa qala fi nihaya, berkata dalam kitab An-Nihaya. Tadi kamus, kamus al-muhit. An-Nihaya itu lain lagi. Kamus juga. Innahu yataqaddam al-ulama bi ratwatin. Bahwasanya beliau mendahului para ulama dengan satu langkah, ai bi ramyati sahmin, yaitu dengan sejauh lemparan anak panah. Waqila bimil, atau dengan satu mil. Masya Allah, jaraknya demikian. Ini penjelasan cara bahasa. Mata sanah thamaniya asyarah bisyam. Beliau meninggal pada tahun 18 dari Hijriah di daerah Syam. Fi ta'un amwas, itu karena sebab adanya penyakit ta'un, epidemi anwas. Epidemi itu apa mas? Ah, ya wabah, wabah apa ya? Kan sekarang kan pandemi, ada epidemi. Epidemi itu apa? Epidemi itu lokal, global. Tapi sama-sama menular ini. Sama menular. Artinya menular apa enggak kalau epidemi itu? Sama saja, tapi kalau epidemi itu hanya di satu wilayah saja. Kalau pandemi artinya sudah menyeluruh di berbagai wilayah, Masya Allah. Wala alam bisawab taib. Wa qad istakhlafahu an-Nabi sallam ala ahli Makkah yaum al-fatih yu'allimuhum dinahum. Di Mu'adz bin Jabal ini, Nabi telah menjadikan dia seorang pemimpin untuk ahli Mekah pada hari pembukaan kota Mekah, yang dia mengajarkan penduduk Mekah agama mereka. Ini Mu'adz bin Jabal, Masya Allah. Satu kata lagi. Qauluhu kuntu radifan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dahulu aku dibonceng oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fihi, dalam kisah ini ada faedah jawazul al-irdaf ala dabbah. Bolehnya membonceng di atas kendaraan. Kendaraan apa mas? Kendaraan angkutan, yaitu maksudnya binatang. Boleh. Wa fadilatu Mu'adz, dan juga keutamaan Mu'adz. Qauluhu ala himarin, di atas himar. Wa fi riwayah ismuhu Ufair. Jadi himar itu bernama Ufair. Nama Ufair. Ya. Dari mana ini? Qultu, aku katakan, rahimallah, ahdahu ilahi al-muqawqis. Sahib Misr. Jadi Nabi itu diberi hidayah, diberi apa namanya? Hidayah. Diberi hadiah oleh Muqawqis, penguasa Mesir. Wa fihi, dalam kisah ini pula, tawadu'uhu Rasulullah SAW. Tawadunya Rasulullah SAW li rukubil himar, karena mengendarai himar, keledai. Wal irdaf alaih. Dan Nabi itu apa? Membonceng seorang, yaitu Mu'ad. Khilafan lima alaihi ahlul kibr. Itu berbeda dengan apa yang ada pada ahli kibr, orang-orang yang sombong. Ya. Nah, sebenarnya kalau kita jadi orang tinggi itu gimana, Mas? Naik pitung mau. Hah? Naik pitung. Masih ada pitung saya ini? Masih ada? Enggak, pitung yang asli. Bukan yang di vermak-vermak. Yang asli, Mas. Yang orisinil. Yang warna cat merahnya sudah jadi hijau atau kuning. Kinyis-kinyis. Nah. Ya enggak apa-apa. Kalau punya, naik saja. Jangan di, bukannya di firma, kalau firma beda, udah. Ya. Jangan menjadi orang yang sombong, tapi orang yang bisa menerima apa adanya. Ini ada ahlak Nabi SAW. Masih banyak ahlak Nabi SAW yang kalau kita melihatnya, Masya Allah, luar biasa. Ini salah satunya. Ahlak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Sungguhnya engkau sungguh-sungguh berada di atas akhlak yang agung. Allah memuji nabinya dalam ayat Al-Quran tentang akhlak Nabi SAW. Baik. Kelihatannya sudah cukup ini, masa pandemi ini sudah cukup. Durasinya jangan terlalu lama-lama dulu. Insya Allah kalau habis dari masa pandemi, durasinya bisa lebih lama. Insya Allah. Ini masa pandemi, jadi kita jangan terlalu lama, tapi sudah cukup lama, 1 jam lebih. Ya, ya, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Ada kata-kata yang salah, kurang, maka dimaafkan. Kita akan kembali kepada kebenaran kalau itu salah, insyaAllah. Ya, saya tutup dulu, nggak apa-apa, biar nggak lupa ditutup. Nanti kalau ada pertanyaan, monggo. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo ada pertanyaan silakan. Kita hanya sampai jam 9:30. Setengah 10. Ya, 10. Nah, enggak ada enak. Iya, Pak Dar, monggo. Maksudnya? Ya, insya Allah terjadi khilaf di kalangan para ulama di bidang ahlul hadis. Ada yang mendhaifkan, ada yang menghasankan. Ya. Insya Allah menghasankan itu yang lebih utama, karena terlihatkan dari sekian banyak. Ya, sehingga insya Allah diamalkan, enggak apa-apa. Ya. Diamalkan di hari Jumat. Baca surat apa? Al-Kahfi. Dulu pernah saya amalkan untuk pribadi. Kemudian banyak, lama saya tinggalkan karena masalah itu. Sekarang kembali lagi. Jelas. Dalilnya jelas ini, kembali lagi. Bisa saja seperti itu bagi seorang. Ya. Bukan kemudian jadi ukuran ya, tapi antum teliti lagi masalah itu. Ayo, monggo. Dianggap hutang. Ya, jadi Suatu kejelekan itu akan mewariskan kejelekan. Itu dalam syariat ada. Kebaikan akan mewariskan apa? Kebaikan. Tapi bukan hukum karma maksudnya. Bukan, bukan. Fama ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Fama ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Itu juga ayat yang berkaitan dengan masalah-masalah seperti ini. Ya. Tapi tidak kemudian itu keharusan bahwa akan terjadi, ya. Tidak. Karena kadang Allah itu menutupi kesalahan seorang kalau dia telah bertobat. Makanya kita berdoa kepada Allah, Allahumma stur aurati. Ya Allah, tutupilah aibku. Waman satara musliman satarahu fid dunya wal akhirah. Banyak ayat. Jadi, terkadang Allah itu apa? Menutupinya. Tidak mesti harus kemudian turun temurun, enggak. Ya, itu bukan karma. Karena kalau karma harus turun temurun, bukan. Karena kejelekan akan membalaskan kejelekan. Selama kita tidak apa? Tidak menutupi kejelekan tadi. Ya. Tapi kalau kita memperbaiki diri, memperbaiki amalan dari amalan jelek kepada yang baik, insyaallah akan menutupi kesalahan-kesalahan kita dan seterusnya. Insyaallah itu tidak perkataan yang itu tidak mesti dan itu perkataan yang keliru. Tidak mesti sesuatu yang jelek itu akan turun-temurun terus, tidak mesti. Baik. Ya. Bukan karma ya, bukan. Ya. Mungkin kita aja jawabannya. Coba lagi Mas, monggo. Allah alam sob. Ada. Kalau enggak ada, saya tanya. Tanya tapi sebagai ilmu juga biar nanti ada tambahan ilmu kan waktunya kan masih setengah 10 eman-eman. Tanya di luar tema juga enggak apa-apa toh? Faedah. Siap. Itu kotak besar Mas, enggak ada rumah itu kotaknya. Itu. Saya mau tanya ini. Boleh enggak kotak itu di situ? Kotak itu Mas, besar kali. Ayo, angkat tangan. Tanya ini. Ini masalah apa namanya? Zaman now. Sekarang. Itu loh, kotak besar itu, Mas. Hah? Nah, ini kan bahaya nanti. Zaman now ini. Itu kotak besar itu. Nanti ada orang datang cemplungkan uang ya. Boleh enggak kira-kira itu? Zaman now. Nah, pertanyaan ini. Nah, ini kalau enggak boleh itu dilempar itu, buang. Boleh. Hah? Boleh. Tidak ada larangannya, begitu jawabannya. Ya kita perlu menjawab dengan sesuatu yang baik dan memberikan pencerahan. Ya. Asal meminta-minta itu hukumnya apa? Haram. Asal meminta-minta hukumnya apa? Itu sepakati para ulama. Kapan minta-minta dibolehkan? Kalau memiliki kebutuhan hajat. Itu kecualian. Nah, kalau mamanya masjid ini dan segala macamnya urusannya itu tidak bisa terpenuhi kecuali dengan adanya sumbangan dari kaum muslimin. Ya, kita menerima sumbangan kaum muslimin itu untuk memenuhi apa yang ada di masjid ini, dakwah di masjid ini, lampu, air, mukayif. Mukayif apa Mas? Mukayif. AC. Air. Nah, kalau tidak ada yang bisa membiayai dengan sempurna atau dengan lengkap, ya boleh seperti itu. Tapi kalau memang ada yang sudah menekelnya dan itu pasti menekelnya, ya tidak perlu kita minta-minta. Nah, itu dirinci oleh para ulama. Jadi bukan kemudian aur saja, ya, karena memang maslahat umat ini itu perkara-perkara dijelaskan oleh para ulama dari kalangan Ahlussunnah wal Jamaah. Ini boleh enggak kira-kira? Dalam kondisi memang dibutuhkan. Ya. Ya Pak Dar, ya. Nah, itu pertanyaan toh, Pak Eda. Nah. Ada lagi pertanyaan lagi. Itu masih ada Mas 10 menit. Itu mau tanya. Mungkin berkembang pertanyaannya. Nih. Gak apa-apa, ke siapa yang mau nyumbang silakan. Gak ada masalah. Kalau memang dibutuhkan untuk pembangunan tadi, gak ada masalah. Saya enggak bayangkan ya, orang yang mengatakan tidak boleh minta apa, tidak boleh seperti itu, ternyata dalam kenyataannya ternyata juga menerima sumbangan begitu loh. Artinya ucapannya dengan perbuatannya tidak sama begitu. Mempertahankan pendapat ini tapi amalannya tidak. Jadi mamanya ini enggak boleh tapi ada orang yang nyumbang nerima. Nah itu Pak. Nah ini bahaya, harusnya menjelaskan ilmu itu sesuai dengan porsinya. Karena kita akan menjelaskan sesuatu yang benar dan itu bukan penjelasan dari kita tapi dari para ulama. Menjelaskan masalah-masalah seperti itu. Ya. Ya, Bu, itu aja. Nah. Bu Mas, silakan. Mana mihrab mana? Mihrab masjid. Iya, kebanyakan para ulama memang mereka berpendapat mihrab itu bukan perbuatan dari kebiasaan Rasul dan para sahabat dan orang mengikuti mereka setelahnya. Ya, sehingga pembuatan mihrab itu termasuk pendapat mereka itu perbuatan bid'ah. Ya, mihrab bid'ah. Ya. Sehingga sebaiknya kita mengikuti yang itu. Ya. Kalau ada mihrab yang sudah terjadi di masjid, ya, dengan pendapat yang seperti ini, lalu bagaimana kita? Apakah kita enggak sholat tempat itu? Sholat, tetap sholat. Ya, syarat sahnya sholat bukan karena mihrab. Itu harus dibedakan antara itu dan ini dan itu. Tetap sholat padanya. Kalau mau mencari masjid yang lebih baik, ya silakan. Tapi bukan kemudian masjid ini menjadi syarat sahnya. Enggak, monggo. Enggak, Bang. Imamnya sholat di dalam masjid, di dalam mihrab, sah sholatnya. Enggak ada masalah. Ya. Kalau niatnya gini, Pak. Mihrab ya. Kiri kanannya kan kosong. Wah. Nah, itu kan kadang-kadang dimanfaatkan untuk gudang gitu. Karena imam itu kan cuma membutuhkan ruangannya. Jadi niatnya buat gudang. Iya, gudang. Niatnya buat gudang tapi bentuknya jadi mihrab. Kalau berbicara masalah ini tidak berbicara niat, tapi berbicara dohirnya. Kalau berbicara bentuk-bentuk seperti itu dohir ya, dohirnya mihrab. Tidak berbicara tentang masalah niat di situ, karena itu apa berbentuk sesuatu yang berbentuk. Ya, kalau dohirnya seperti itu ya itu mihrab namanya. Iya, mihrab. Kemudian niat saya bukan mihrab itu, enggak, tetap mihrab karena bentuknya mihrab dia. Jadi kalau hanya untuk sekedar menunjukkan arah kiblat tidak mengapa. Bukan mihrab tapi ada sesuatu yang sedikit mungkin tidak sampai menutupi seluruh badan dan seluruhnya hanya sedikit untuk arah menunjukkan arah kiblat tidak mengapa. Ya, tidak mengapa. Tapi kalau sudah masuk seluruhnya badan kita tertutup atau badan kita semuanya masuk ke dalamnya apa? Mihrab namanya. Wallam, sholat. Dulu ini ada ini? Satu lagi, ada dulu ini. Nah, ini bongkar. jadikan gudang, jadikan tempat kerja. Hmm? Kalau kita terpaksa menjadi imam. Iya, enggak apa-apa. Jadikan imam. Iya, enggak apa-apa. Artinya yang buat mihrab bukan kita. Ya, kita sholat. Iya. Banyak masjid. Di sananya makam. Kalau ada pagarnya yang membatasi enggak apa-apa. Pagar, bukan bangunan tembok masjid, pagarnya. Kalau sarana langsung makam? Ya enggak boleh. Itu masuk kita sholat menghadap kubur. Tidak boleh, haram. Dan itu sholatnya tidak sah di masjid itu. Karena keharaman itu menunjukkan kebatilan. Sebagian besar madhab, kebatilan itu adalah menggagalkan atau menghapuskan suatu amalan itu. Artinya amalan itu tidak sah. Ya. Pagarnya harus? Enggak. Pagarnya tidak harus tinggi. Ada pembatas bahwa itu bukan daerah, itu bukan wilayah kuburan, memang itu wilayah sendiri, itu pembatasnya. Pagar, entah itu pagar dari besi, pagar dari kawat, pagar dari triplek, pagar banyak, membatasi bahwa itu bukan wilayah masjid itu. Tapi sebagian orang enggak mau, walaupun kita suruh pakai pagar pendek pun enggak mau, karena apa? Dia justru berkeyakinan sangat mulia orang yang sholat menghadap kuburan, sehingga enggak usah dibatasi. Nah itu mendapat keutamaan itu istilahnya, bahkan justru dengan disuruh pagar itu dia malah nggak mau. Ya, di depan, samping, belakang, sama semua. Ya. Dalilnya banyak ya dari masa. Ya. Iya, itu masuk. Kan dia masih wilayahnya, masih wilayah. Wilayah halaman masjid masih wilayahnya. Ada agar, ya, berarti itu dia adalah wilayahnya, bukan wilayah makam sendiri gitu. Kalau di luar tanah makam gimana? Maksudnya? Dengan masjid itu ada tanah makamnya. Iya, tetap ada sesuatu yang membatasi. Itu yang membedakan antara itu dan ini. Ya. Membatasi. Apa sih sulitnya membuat suatu batasan? Itu yang kita pertanyakan. Kenapa dengan membatasi aja kok susah? Tadi sudah dibilang, pakai kawat boleh, pakai apa triplek boleh, mamanya gitu loh. Tipis bisa itu membatasi. Apa sih sulitnya? Nah, gitu loh. Kok susah banget, berarti dia punya niat-niat memang yang ya seperti itu. Kok susah banget itu loh. Baik, sudah Mas, cukup ya. Ada makan malam? Ada. Baik. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.